بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita langsungkan membaca hadis ats-tsamin asyar. Qala rahimahullahu ta'ala az-zulmu zulumatun. Topik yang dibahas oleh beliau adalah kezaliman akan diganjar dengan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه. دري عبد الله بن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita baca syarah dari Al-Imam As-Si'di rahimahullah. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده وهو العدل. حديث ini kata beliau, padanya terdapat peringatan dari kezaliman, anjuran dan dorongan dari lawanannya, yaitu al-adl, keadilan. Wasyari'atu kulluha adlun amiratun bil-adli nahiyatun anil-zulmi. Syariat yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam semuanya adalah al-adl, keadilan. Syariat yang memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang dari berbuat zulim, kezaliman. Qala ta'ala, Allahu azza wa jalla berfirman, قل أمر ربي بالقسط وقال إن الله يأمر بالعدل وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله عز وجل berfirman, قل katakanlah wahai Rasul Allah, Allahu Azza Rabbku telah memerintahkan bil qisti untuk berbuat adil. Dalam ayat yang lain Allahu Azza wajalla mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil. Firman Allahu Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman kepada Allah tentunya, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kata Allahu Azza wa Jalla, ulaika lahumul amnu. Mereka-mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman di dunia, rasa aman kelak di akhirat, wahum muhtadun, dan mereka di dunia mendapatkan petunjuk, kata Allah Azza wa Jalla. Tiga ayat ini barakallahu fikum memerintahkan kita untuk bersikap adil. Tentu yang pertama kali harus mendapatkan keadilan adalah diri kita sendiri. Dan bentuk kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri di saat kita menjatuhkan diri kita ke dalam dosa dan kemaksiatan, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka ini termasuk dari perbuatan zalim terhadap diri kita sendiri. Kita belajar dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in akan sikap mawas diri mereka selalu di dalam hidup. Di saat turunnya ayat bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka mendatangi Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka mengutarakan tentang diri-diri mereka di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Ayyuna la yadhlimu nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kata para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Ini pelajaran yang sangat berharga dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in akan ketakutan dan kekhawatiran pada diri-diri mereka terkait dengan sikap berbuat zalim terhadap diri mereka. Sebuah pengakuan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari kezaliman. Kezaliman terhadap dirinya sendiri, barakallahu fikum. Bagaimana bentuknya? Telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berbuat zalim terhadap diri sendiri dengan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Terjatuh barakallahu fikum di dalam dosa dan kemaksiatan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, tentang prihatinnya terhadap seseorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, la tushammit bial a'da. Wahai Rabb kami, jangan engkau membiarkan musuh-musuh kami itu mencabik-cabik urusan kami. Wala tushammit bial a'da. Kata beliau, aneh. Dia yang berdoa kepada Allah minta perlindungan dan penjagaan agar jangan syaitan menguasai dirinya lalu mengobrak-abrik urusannya, sementara dia sendiri yang mengundang kedatangan setan dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, kita belajar dari sikap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu, ay la yadhlimu nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri sendiri? Kita langsungkan. Qala rahimahullah, fa innal imana usulahu wa furu'ahu batinahu wa zahirahu kulluhu adlun. Iman, semua yang terkait dengan usul-usul iman, prinsip-prinsip keimanan, cabang-cabang keimanan, lahiriah dan batiniah dan hiriah keimanan itu, semuanya adalah keadilan. Wadidduhu zulmun, lawanannya adalah kezaliman. Ini yang kita gambarkan tadi, barakallahu fikum. Di saat iman kita lemah, kedekatan kita dengan dosa itu sangat barakallahu fikum dibanding dengan dekatnya kita kepada pintu al-khair, kebajikan. Apalagi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di saat kondisi kita lemah iman, panggilan-panggilan, ajakan dan teman yang paling jahat ada bersama kita. Paling buruk barakallahu fikum, yang telah menghancurkan banyak generasi kaula muda dan mudi, yaitu alat media sosial. Rahimani wa rahimak, yang lain ditemani oleh layar televisi di rumahnya. Ini adalah teman-teman yang sangat-sangat-sangat berbahaya. Dalam kondisi iman itu lemah, maka teman-teman yang sangat berbahaya ini akan bisa mendorong, memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang kita tahu kalau itu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terjatuh dalam kezaliman barakallahu fikum. Maka beliau menjelaskan iman dengan segala cabang-cabangnya dan segala prinsip keimanan dan batiniah, semuanya mengandung keadilan barakallahu fikum. Lawanannya adalah kezaliman. Beliau kemudian menyebutkan, fa'adalul adli wa asluhu al-i'tirafu wa ikhlasu tauhidi lillahi wal imanu bi sifatihi wa asma'ihi al-husna wa ikhlasuddin wal ibadati lahu. Kata beliau, maka keadilan yang paling tinggi dan merupakan pokok pangkal dari keadilan itu adalah al-i'tiraf. Daripada al-i'tiraf, ail ma'rifatu anin hukukillah, berilmu tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla, wa ikhlasu tauhid lillah, mengikhlaskan ketauhidan untuk Allah Azza wa Jalla, beriman kepada sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, mengikhlaskan agama dan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla semata. Dari sini barakallahu fikum, kita diberitahukan bahwa orang yang benar-benar hidup di atas tauhidullah Azza wa Jalla, maka dia berada di dalam pokok dan landasan keadilan barakallahu fikum. Tapi jikalau ketauhidan seseorang itu goncang, maka dia akan gampang dan mudah untuk berbuat zalim. Ya, dia akan gampang dan mudah, apalagi keikhlasannya ternodai barakallahu fikum. Ya, akan gampang untuk dia berbuat zalim. Karena apalagi kekuatan yang diandalkan, kalau keikhlasannya itu dirusak barakallahu fikum. Hubbuz zuhur, cinta ingin menjadi orang terdepan, ingin menjadi orang yang teratas, ingin dikatakan orang yang berjasa. Pokoknya sudah, semua yang terkait penoda-penoda keikhlasan itu akan bisa menjadikan seseorang itu lemah dari keadilan dan akan terjungkir balik dalam berbuat zalim barakallahu fik. Bagaimana dia akan punya kekuatan kalau keikhlasan itu sudah ternodai? Dan kita semuanya akan bisa dan berkemungkinan untuk terkena dan ternodai keikhlasan itu barakallahu fik. Di sinilah letaknya belajar akidah. Tidak boleh barakallahu fikum pupus. Terus belajar, beramal, mengamalkan, melatih diri untuk mengamalkan rahimani wa rahimakumullah. Jangan ada seseorang mengatakan, ya akhi, kok dari kitab usulul thalathah terus ulang lagi. Ya, atau kitab qawaidul arba atau usulul sittah, Masa itu terus kita pelajari, sabarkan dirimu. Mungkin kita telah merangkum, bahkan sudah menghafal, namun belum tentu kita bisa mengamalkan. Barakallahu fikum. Terkait dengan apa yang dikandung di dalam kitab Al-Usul Al-Thalasah, atau di dalam Qawaidul Arba, atau di dalam kitab Usul As-Sittah, belum tentu. Sementara para ulama kita terbentuk dan terbangun dari kitab-kitab kecil sampai pada hari ini. Ulama kita daurah di sana dan di sini, hadir padanya para du'at ilallah, yang dibaca adalah Usul As-Salasah. Yang dibaca adalah Qawaidul Arba. Yang dibaca adalah Usul As-Sittah. Yang dibaca adalah Qaulus Sadid. Itu semuanya adalah pembentukan ke dalam Barakallahu Fikum diri kita sendiri. Dan sekali lagi tentunya, bila keikhlasan seseorang itu ternodai, maka Barakallahu Fikum, setan akan lebih kuat bercokol pada diri kita sendiri dan menghembuskan berbagai macam, dan kita lemah tamengnya. Barakallahu fikum. Kita lihat beliau mengatakan setelahnya, wa a'zamu dhulmi wa ashadduhu syirku billahi kama qala ta'ala innasyirka la dhulmun 'adzim. Dan kezaliman yang paling tinggi dan yang paling berbahaya dan dahsyat mengerikan adalah berkelakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sekarang kita ingin berbicara tentang negeri kita ini yang selamat dari kezaliman besar ini, berapa barakallahu fikum darinya. Bahkan kita menyadari bahwa masuk ke dalam kampung, daerah, bertanya, adakah kuburan, adakah dukun di sini, adakah ini disebut. Semua apa yang itu merupakan lambang kesyirikan, antum akan disebutkan. Ini kampung loh. Menggambarkan bahwa terkait dengan kesyirikan ini, sudah meraja, ya, sudah merayap. Tidak hanya yang terkena itu adalah orang-orang awam dan tinggal di pelosokan, di pelosok, tapi juga para penggede-penggede negeri ini tidak lepas barakallahu fikum dari kezaliman kepada Allah. Lalu bagaimana akan berberkah barakallahu fikum? Kalau di zaman yang silam kita menemukan raja-raja, memang mereka berbuat zalim, tetapi mereka bersih dari melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Terjatuh di dalam ma'asi, berbuat zalim, membunuh rahimani wa rahimakumullah. Tetapi mereka mengerti tentang kesyirikan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti ini memberitahukan tugas besar dalam perjalanan dakwatus sunnah, perjalanan ahlus sunnati wal jamaah, di dalam memikul amanah dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Tugas yang amat-amat sangat besar. Lebih aneh lagi di negeri kita ini, yang disoroti, yang dibicarakan, yang diangkat, yang dimufkan, yang diancam, bahkan mereka-mereka yang menyuarakan tauhid, mereka-mereka yang menyuarakan akidah, mereka-mereka yang mengajak umat ini kembali kepada kemuliaan mereka, menjadi sasaran barakallahu fikum berbagai macam tudingan, berbagai macam tuduhan. Padahal mereka-mereka yang berdakwah ini tidak akan pernah melirik dunia-dunia mereka barakallahu fikum. Tidak pernah melirik. Tidak ada kemudian mereka atau ulama kita mengajar barakallahu fikum mengkudeta pemerintah, mengambil alih kekuasaan. Tidak ada rahimani wa rahimakumullah. Namun kenapa permusuhan itu amat sangat besar Ingat, yang membakar emosional saudara kita muslimin adalah iblis laknatullah alaih. Yang merasa terusik singgasananya, yang merasa barakallahu fikum dihalangi dan dihadang gerak-geriknya adalah iblis pertama kali barakallahu fikum. Lalu kemudian dia bermanuver kepada bala tentaranya, menggesek, membakar, dan seterusnya. Ini semuanya rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnati wal jamaah, musuhnya tidak hanya berhadapan dengan orang-orang kafir dari kalangan manusia, tetapi dari bangsa iblis, jin, dan iblis dan bala tentaranya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu tentu kita tidak boleh lemah semangat di dalam mendakwahkan akidah dan tauhid barakallahu fikum. Karena ini termasuk kezaliman yang paling besar. Wa dzalika annal adla wad'u syai'i fi mawdhi'ihi wal qiyamu bil huquqil wajibati. Kata beliau, dan yang demikian itu keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Melaksanakan keadilan itu adalah melaksanakan hak-hak, kewajiban-kewajiban, hak-hak yang wajib atas kita. Ya. Wadzulmu aksuhu, kezaliman itu adalah lawannya. Fa'a'zamul huquqi wa aujabuha haqqullahi ala ibadihi ay ya'rifuhu wa ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Kata beliau, hak yang paling besar, hak yang paling wajib untuk kita kedepankan di dalam hidup terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla atas seluruh hambanya. Apa haknya? Agar hamba ini mengilmui tentang hak Allah. Kedua, agar hamba ini beribadah kepada Allah. Ketiga, agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di saat seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada pemiliknya, itu adalah keadilan. Namun di saat hak itu tidak diberikan kepada pemiliknya atau yang berhak, ini adalah kezaliman. Atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini adalah sebuah kezaliman barakallahu fikum. Ibadah adalah haknya Allah, kita tidak berikan, kezaliman. Ibadah merupakan haknya Allah semata, kita berikan kepada selain Allah, maka ini adalah bentuk kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud di saat kita diberitahukan bahwa hak yang paling besar di dalam hidup adalah haknya Allah, maka memberikan hak Allah adalah keadilan, merampas hak Allah adalah kezaliman yang paling besar. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, thummal qiyamu bi usulil imani wa syara'il islami min iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhana wa hajjil baitil haram wal jihadi fi sabilillah qawlan wa fi'lan wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Kemudian melaksanakan prinsip-prinsip al-iman dan prinsip-prinsip syariat al-Islam dalam bentuk mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullahil Haram, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, baik dengan ucapan atau perbuatan, juga termasuk di dalam prinsip-prinsip syariat Islam, menegakkan kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Termasuk bagian barakallahu fikum di dalam syariat Islam, prinsip kita saling ingat mengingatkan di dalam al-haq, dan kita saling berwasiat untuk menapaki jalan barakallahu fikum kesabaran rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melangsungkan, wa minadh-dhulmi al-ikhlalu bi syai'in min dhalik kama anna minal 'adli al-qiyama bi huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam minal imani bihi wa mahabbatihi wa taqdimiha ala mahabbatil khalqi kullihim wa ta'atihi wa tawqirihi wa tabjilihi wa taqdimi amrihi wa qawlihi ala amri ghairihi wa qawlihi. Termasuk dari kezaliman adalah merusak sedikit pun dari itu semua, merusak prinsip-prinsip iman atau prinsip-prinsip syariat al-Islam, sebagaimana termasuk dari keadilan adalah engkau menunaikan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengimani beliau, mencintai beliau, mendahulukan kecintaan atas kecintaan kepada seluruh makhluk, mentaati beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau, mendahulukan perintah dan ucapannya atas perintah dan ucapan selain beliau alaihi salatu wassalam, terkait dengan hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minadh-dhulmil 'adzim, dan termasuk dalam kezaliman yang besar, ayyakhillal 'abdu bi syai'in min huquqin nabi sallallahu alaihi wa sallam alladhi huwa aula bil mu'minina min anfusihim wa arhamu bihim wa arafu bihim min kulli ahadin minal khalqi wa huwa alladhi lam yasil ila ahadin wa huwa alladhi lam kita terjemahkan dulu. Qala rahimahullah, termasuk dari kezaliman yang besar adalah merusak, seorang hamba merusak sekecil apapun dari hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah mukminin yang paling diutamakan atas diri-diri mereka. Arhamu bihim aula bil mukminin, beliau alaihi salatu wassalam sebagai aula bil mukminin min anfusihim, dari diri-diri mereka. Wa arhamu bihim, orang yang paling penyayang terhadap mereka, orang yang paling pengasih terhadap mereka, bahkan dari setiap barakallahu fikum dari makhluk. Wa huwa alladhi lam yasil ila ahadin khairun illa ala yadaihi. Tiadalah seseorang sampai sekecil apapun kebaikan padanya melainkan melalui tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan yang seseorang telah menggapainya kecuali semuanya melalui tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minal adli birrul walidain wa silatul arham wa ada'u huquqil ashab wal muamilin wa minadh-dhulmi al-ikhlalu bidzalik. Termasuk dalam keadilan berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, menunaikan hak-hak teman kita, dan orang-orang yang bekerja, dan termasuk dari kezaliman adalah merusak itu semua. Barakallahu fikum. Seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia berdusta, dia barakallahu fikum bersembunyi melanggar perintah kedua orang tuanya atau larangan kedua orang tuanya, ini termasuk di dalam kezaliman. Barakallahu fikum terhadap dirinya sendiri, merusak hubungan silaturahmi, termasuk rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah kezaliman. Barakallahu fikum. Wa minal adli qiyamu kullum minaz zawjaini bihaqqil akhar wa man akhalla bidzalika minhuma fahuwa zalimun. Setiap dari suami istri melaksanakan hak yang lain, ini adalah keadilan. Dan barang siapa yang merusak dari salah satu keduanya, maka dia adalah orang yang berbuat zalim. Hubungan barakallahu fikum antara suami dan istri. Terkadang rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang suami saking jengkel sama istrinya, ya, mau duduk di hadapan barakallahu fikum pembimbing, ustadznya, gurunya, terkadang memanipulasi data. Demikian sebaliknya sang istri, dia berani berdusta barakallahu fikum, menjual ilmunya hanya untuk mengejar kepentingannya barakallahu fikum. Karena suaminya telah berbuat zalim terhadap dirinya, tidak lagi memiliki keadilan. Tidak lagi barakallahu fikum dia belajar berjalan di atas ilmunya. Dia memanipulasi data rahimani wa rahimakumullah. Dia lelang ilmunya barakallahu fikum dengan harga yang sangat-sangat murah. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang ada gesekan kepribadian sama fulan, sama Alan, sama Ustadz fulan, dan seterusnya. Yang bergesekan ini sampai kemudian lari melelang manhajnya barakallahu fikum, bergabung, terlalu murah dia melelang dan menjual manhaj dan keyakinannya karena pernah bermasalah bersama barakallahu fikum, bersinggungan. Ada juga terkadang seseorang mungkin, ya, bersama temannya di tempat belajar ilmu agama bersinggungan, sampai kemudian mencari tempat barakallahu fikum jatuh. Dengan sebab itu dia melelang rahimani wa rahimakumullah manhajnya, terlalu murah dihargakan barakallahu fikum. Jangan sampai, ahlus sunnati wal jamaah harus memiliki kejujuran untuk yang dia ikuti bukan fulan, bukan alim fulan, tetapi yang dia ikuti adalah al-haq barakallahu fikum. Yang dia ikuti adalah kebenaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala selalu mengingatkan bahwa kita ini orang yang tidak pantas untuk ditiru dan diikuti. Yang pantas adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai barakallahu fikum karena kecenderungan kita, karena barakallahu fikum dia telah berbuat baik kepada kita, dia telah mengulurkan tangannya kepada kita, lalu kita menyebabkan meninggalkan kebaikan yang sudah kita kenal. Jangan sekali-kali hal itu terjadi barakallahu fikum pada diri kita. Betapa mahal barakallahu fikum Apalagi kalau sampai kita tidak bisa lagi memiliki furqan, pembeda dan pemisah. Ini siapa informasinya, dari mana, siapa yang berbicara. Sudah kita tidak lagi mau cross-check. Siapa sih orangnya? Mana bukti-buktinya? Burhan, barakallahu fikum. Jujurkah dia? Bagaimana agamanya? Bagaimana manhajnya? Bagaimana keseharian, perilaku dan akhlaknya? Itu harus, dan itu pengajaran, barakallahu fikum, manhaj kita ini. Jangan sampai kita melelangnya dengan harga yang sangat-sangat murah. Barakallahu fikum. Kita tidak setuju kepada orang ini, lalu kita berbalik haluan. Sering terjadi. Di saat kemudian mungkin tidak diterima di sebuah pondok pesantren. Misalkan, barakallahu fikum. Sudah nyari pondok pesantren, hizbi, sururi, dan yang semisalnya. Subhanallah. Kita harus belajar kembali menjadi orang yang jujur. Untuk berjalan di atas manhaj yang hak ini. Terus kita koreksi. Terus kita koreksi. Koreksi. Perubahan itu setiap saat akan mungkin terjadi pada diri kita. Akan mungkin barakallahu fikum terjadi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, usi nafsi wa iyakum. Untuk kita sama-sama terus mengikhlaskan diri. Di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu. Ini yang kita miliki sebagai pertahanan yang paling besar. Karena hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla yang pertama dan utama. Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba antum lihat wasiat para ulama una. Minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Sekarang ini mesti ini dia yang menjadi titik dasarnya. Agar kita mengikhlaskan diri, barakallahu fikum. Dan perubahan pada diri kita itu akan sering, akan kemungkinan untuk terjadi. Berjalan waktu, terus perjalanan waktu. Perjalanan waktu, semuanya itu akan bisa untuk kemudian menjadi penyebab terjadinya perubahan pada diri kita. Dunia dan dunia, barakallahu fikum, yang akan mengenai bukan cuma orang jahil saja. Fitnatus syahawat, kata Imam Muhammad ibn Salih al-Utsaimin, asyad, lebih berbahaya dibanding dengan fitnatus syahawat. Apa kata beliau? Karena fitnatus syubhat, fitnatus syahawat lebih berbahaya. Dari sisi apa? Kalau fitnatus syahawat akan mengenai orang alim dan juga orang jahil. Adapun fitnatus syubhat akan mengenai hanya orang jahil saja. Yang itu akan bisa hilang dengan taufik dari Allah. Belajar ilmu agama. Tetapi kalau sampai ana dan antum terkena dengan fitnatus syahawat, ini yang berbahaya, barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimah, ini asyad. Bukan cuma mengenai orang jahil, fitnatus syahawat. Tetapi juga mengenai orang alim, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, kita belajar dari perjalanan fitan. Mulai dari awal kita mengenal da'watu ilallah azza wa jalla. Ini yang menjadi penyebab utamanya. Di awal fitnah at-turathi, apa yang disodorkan pada ahlus sunnati wal jamaah. Siapa yang terlibas dengan fitnah dolar dan riala, bukan cuma orang jahil saja, tetapi orang-orang yang terdepan di dalam dakwatu ilallahi azza wajal. Wallahi, Ja'far kita tahu berbagai macam syubhat yang dibantahnya, dan darinya kita belajar. Di saat dia membacakan kitab-kitab Asy-Syaikh Rabi, di negeri kita ini. Barakallahu fikum. Antum jangan menyangka Ja'far itu terkapar keluar dari manhaj ini karena persoalan syubhat abadan. Sama sekali tidak. Fitnatus syahawat. Barakallahu fikum. Murid-murid al-imam al-Albani rahimahullah, Yahya al-Hajuri barakallahu fikum, termasuk juga di dalamnya Muhammadil Imam rahimani wa rahimah, ma huwa sababu, apakah terbetik pada diri antum bahwa dia terlibas oleh syubhat? Sama sekali tidak. Abul Hasan al-Ma'ribi juga tidak. Fitnatus syahawat. Makanya ucapan al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin sesuatu yang sangat dalam, bahwa fitnatus syahawat tidak hanya menimpa orang-orang yang jahil, tetapi menimpa orang-orang alim. Barakallahu fikum. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Barakallahu fikum darinya. Allahumma amin. Allahumma amin. Kemudian beliau mengatakan, wa zulmun nasi anwa'un kathira yajma'uha qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fi hajjatil wada'. Kezaliman manusia itu bermacam-macam, artinya sangat banyak, yang dihimpun oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajahnya dengan mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, a'rad, kehormatan-kehormatan kalian itu adalah haram, sebagaimana haramnya pada hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan pada negeri kalian ini. Fadzulmu kulluhu bi anwa'ihi zulumatun yaumal qiyamah. Terakhir kita baca kata beliau, kezaliman semua dalam bentuknya itu menjadi kegelapan-kegelapan kelak pada hari kiamat. Yu'aqabu ahluha ala qadri zulmihim. Akan dihukum pelakunya sesuai dengan kadar kezaliman. Wa yujazil mazlum wa yujazal mazlumun min hasanati dzalimin, dan akan diganjar orang-orang yang berbuat zalim atau yang terzalimi dengan kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim. Allahu akbar. Fa illam yakun lahum hasanatun aw faniyat aw ukhidha min sayiatihim faturihat ala dzalimin. Kalau mereka tidak memiliki kebaikan atau sudah punah kebaikannya, maksudnya habis kebaikan untuk membayar hutang, maka diambil dari kejelekan-kejelekan mereka lalu dibuang atau dilemparkan, diberikan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Rahimani wa rahimakumullah. Kita habiskan ya, ini mungkin terakhir untuk kita membaca, kemudian kita masuk syahrul Ramadan, kita habiskan barakallahu fikum biar tidak ada tanggungan. Wal adlu kulluhu nurun yaumal qiyamah. Keadilan semuanya cahaya kelak pada hari kiamat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Wallahu ta'ala harrama adh-dhulma 'ala nafsihi wa ja'alahu baina 'ibadihi muharraman. Fallahu ta'ala 'ala siratin mustaqim fi aqwalihi wa af'alihi wa jazaihi wa huwa al-'adlu. Wa qad nasaba li 'ibadihi siratal mustaqima alladhi yarji'u ila al-'adli wa man 'adala 'anhu 'adala ila adh-dhulmi wal juril musil ila jahim. Kata beliau, keadilan adalah cahaya pada hari kiamat. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, pada hari engkau melihat orang-orang beriman laki-laki dan perempuan yang berjalan cahaya-cahaya mereka di depan mereka dan juga di sebelah kanan mereka, kabar gembira buat kalian pada hari ini, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allahu Azza wa Jalla telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menjadikan kezaliman itu sebuah keharaman di antara semua hamba. Allahu Azza wa Jalla di atas jalan yang lurus, artinya lurus di dalam firman-firman-Nya, perbuatan-perbuatan Allah, dan di dalam mengganjar, itulah keadilan. Dan Dia Allahu Azza wa Jalla telah memancangkan kepada seluruh hamba-Nya jalan yang lurus agar mereka kembali kepada keadilan. Barang siapa yang berpaling darinya, artinya condong atau lepas dari keadilan, maka dia akan condong kepada kezaliman, perbuatan dosa yang akan menyampaikan kepada negeri jahim. Na'udzubillah min dzalik. Wadh-dhulmu thalathatu anwa', naw'un la yaghfiruhu Allah wa huwa asy-syirku billah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Kezaliman itu ada tiga bentuknya. Satu bentuk kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, dialah kesyirikan kepadanya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Wa naw'un la yatruku Allah minhu syai'an wa huwa dhulmul ibadi ba'dhuhum li ba'dhin. Famin kamali adlih ay yaqtassal khalqa ba'dhuhum min ba'dhin biqadri ma zalimihim. Allahu Akbar. Satu bentuk dari kezaliman, Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu sekecil apapun. Apa itu? Kezaliman hamba sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Sebagai bentuk keadilan Allah Azza wa Jal, Allah akan mengisas, Allah akan menghukum, memberikan hukuman kepada sebagian mereka yang berbuat zalim atas sebagian yang lain sesuai dengan kadar kezaliman. Jangan merasa aman dengan kita melakukan kezaliman sekecil apapun. Jangan. Jangan menyangka kalau barakallahu fikum, orang yang Anda zalimi itu kemudian tidak didengar doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang engkau zalim itu adalah mustajab, barakallahu fikum. Jangan engkau menyangka mereka tidak mampu membalas, lalu kemudian Anda wah, Anda menjadi besar, Anda menjadi terangkat abad. Barakallahu fikum. Jangan menganggap demikian, karena Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan balasan hukuman sesuai dengan kezaliman yang dilakukan. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah jaga kita, barakallahu fikum. Dan yang terakhir serta penutup, wa nau'un tahta masyiatillah. Satu bentuk kezaliman yang itu berada di dalam kehendak Allah Azza wa Jal. Insya'a aqaba alaihi wa insya'a afa'an ahlihi. Jika Allah menghukum, maka itu adalah hak dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka jikalau Allah menginginkan untuk memberikan maaf, Dia akan memberikan maaf kepada pelakunya. Apa itu? Wa huwa dzunubu allati bainal ibadi wa baina rabbihim fi ma dunasyirki. Yang di bawah kehendak Allah, kalau dihukum ya kehendak Allah, kalau dimaafkan juga kehendak Allah, yaitu dosa-dosa yang dikerjakan oleh hamba antara dirinya dengan Rabb mereka di bawah kesyirikan atau dosa syirik. Semua bentuk-bentuk dosa yang dilakukan atau di bawah dosa syirik, semuanya itu adalah kezaliman. Tahta masyiatillah azza wa jalla barakallahu fikum. Nas'alullah salamatul afiyah. Semoga Allah azza wa jalla terus menjaga dan melindungi kita dari berbuat zalim pada diri kita sendiri, terhadap orang lain, atau terhadap Allah azza wa jalla, syariat dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallah.